Gar nicht lang gemacht. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kemarin adalah tanggal 23 Maret. Tanggal 23 Maret merupakan tanggal yang sangat penting dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah, karena pada tanggal tersebut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam telah meletakkan fondasi Jemaat Ahmadiyah secara resmi dengan perantaraan bayat. Beliau alaihissalam bersabda bahwa Masih Maud yang akan datang itu dan Imam Mahdi yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya adalah aku. Beliau alaihissalam bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk menegakkan tauhid dan menyemaikan kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam hati orang-orang. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala menghendaki supaya seluruh ruh-ruh yang berada di seluruh belahan dunia, apakah itu di Eropa maupun di Asia, kesemuanya yang memiliki fitrah baik ditarik kepada tauhid dan dikumpulkan di dalam agama yang satu. Inilah tujuan Allah Ta'ala di dalam pengutusanku ke dunia ini. Jadi kalian ikutilah tujuan ini, namun dengan kelembutan, dengan akhlak, dan dengan menekankan pada doa, itu bisa terwujud. Lalu beliau alaihissalam bersabda, makom dan martabat ini telah aku dapatkan disebabkan karena keberkatan mengikuti Rasulullah SAW dan kecintaan sejati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, ini merupakan pesan bagi seluruh dunia supaya mencintai Nabi tersebut dan mengikutinya, yakni Hadrat Rasulullah SAW, yang dengan itu akan terjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan bisa menjadi pemegang tauhid yang hakiki. Beliau alaihissalam bersabda, bagi seluruh keturunan anak Adam, tidak ada Rasul lain, pemberi syafaat lain selain dari Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, upayakanlah upaya kecintaan sejati ini diperuntukkan kepada Nabi tersebut, dan jangan sampai memberikan keunggulan yang lebih dari beliau kepada yang lain, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan najat keselamatan. Ingatlah, najat keselamatan bukanlah sesuatu yang didapatkan setelah kematian saya, melainkan najat yang disitu itu adalah di dunia ini pun memperlihatkan cahayanya. Siapa orang-orang yang mendapatkan najat keselamatan itu? Mereka adalah orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha benar dan Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemberi syafaat di antara keduanya. Dan di kolong langit ini tidak ada wujud lain, rasul lain yang memiliki martabat yang sama dengan hadrat Rasulullah SAW. Dan tidak ada juga hidayah yang lebih dari Al-Quran. Dan tidak ada orang lain yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup selama-lamanya, melainkan Nabi ini, yakni Rasulullah SAW, hidup untuk selama-lamanya. Inilah maqam kecintaan yang dizahirkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau alaihi salam pun senantiasa menasihatkan hal tersebut supaya untuk memperhatikan kecintaan tersebut. Adalah zalim orang-orang yang mengatakan bahwa atau pengikut Masih Maud alaihi salam katanya nauzubillah mengurangi maqam Rasulullah SAW di bawah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Nauzubillah. Saat ini di Algeria dilontarkan tuduhan kepada para Ahmadi dan mereka menjebloskan para Ahmadi ke penjara dengan tuduhan tersebut. Sampai-sampai kepada wanita pun, para wanita Ahmadi pun mereka tidak biarkan diadili, dibejahijaukan, dibiarkan menunggu lama sehingga terpisah dari anak-anak yang masih bayi, yang masih minum susu, dijebloskan ke penjara juga. Namun para wanita pun memberikan pesan kepada saya, para wanita tersebut, dengan mengatakan bahwa kami telah beriman kepada Masih Maud alaihi salam, dan setelah beriman kepada Masih Maud alaihi salam, kami baru mengetahui tauhid yang hakiki dan maqam martabah hadrat Rasulullah SAW dan kecintaan kepada beliau SAW. Kami baru mengetahui dari hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana kami bisa mundur dari keimanan kami ini? Di mana kita memanjatkan doa supaya Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada para ahmadiyah tersebut. Di sisi lain kita pun berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada umat muslim untuk beriman kepada pecinta sejati hadrat Rasulullah SAW, yaitu hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau yang telah diutus oleh Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya untuk menegakkan tauhid dan menegakkan Islam yang kedua kalinya di dunia ini. Kecintaan kepada Allah Ta'ala dan untuk menegakkan tauhid di dunia ini, bagaimana rintihan tangisan beliau, dan itu kita bisa ketahui dari tulisan-tulisan beliau. Beliau alaihi salam bersabda dengan mengatakan, lihatlah ruhku dengan sangat tawakal terbang ke arah Engkau, ya Tuhan, layaknya seekor burung yang terbang menuju ke sarangnya. Jadi aku mengharapkan tanda kudrat Engkau, namun bukan untuk diriku atau bukan untuk kehormatanku. Aku berhasrat bukan untuk diriku, tapi begitu juga, melainkan supaya orang-orang mengenali Engkau, ya Tuhan, dan memilih jalan suci menuju kepada Engkau, dan wujud yang telah Engkau utus jangan sampai didustai dan sehingga mereka jauh dari hidayah. Aku memberikan kesaksian, beliau alaihissalam bersabda, aku memberikan kesaksian bahwa Engkau lah yang telah mengutusku, dan untuk mendukungku engkau telah memperlihatkan tanda-tanda yang agung sampai-sampai engkau telah memerintahkan kepada bulan dan matahari untuk gerhana pada tanggal yang telah ditetapkan, yakni bulan Ramadhan. Aku mengenali engkau bahwa engkau adalah Tuhanku. Untuk itu ruhku begitu bahagia mendengarkan nama engkau, layaknya seorang bayi begitu bahagia ketika melihat ibunya. Namun kebanyakan orang tidak mengenaliku dan tidak juga menerimaku. Dari ini, di mana kecintaan beliau alaihissalam kepada Allah Ta'ala dan nampak rintihan untuk menegakkan keagungannya, di sisi lain untuk menyelamatkan umat manusia, beliau pun begitu gelisah untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana tidak? Beliau adalah di bawah penghambaan Rasulullah SAW akan menegakkan kecintaan ilahi di dalam diri orang-orang. Beliau lah orangnya di akhir zaman ini. Dan tidak hanya menegakkan, menyemaikan dalam diri orang-orang, beliau pun begitu tenggelam dalam kecintaan kepada umat manusia. Bagaimana kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala, bagaimana persikannya supaya itu muncul di dalam diri orang-orang, itu keinginan beliau. Beliau alaihissalam bertanya, betapa meruginya orang yang sampai saat ini tidak mengetahui bahwa dia memiliki satu Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Surga kita adalah Allah Ta'ala. Kelezatan yang luhur kita adalah terdapat di dalam Allah Ta'ala. Karena kami telah melihat Allah Ta'ala dan mendapatkan keindahan di dalam dirinya. Ini layak untuk diambil harta ini meskipun harus mengorbankan jiwa. Dan permata ini layak untuk dibeli meskipun harus dengan memusnahkan seluruh wujud. Wahai orang-orang yang mahrum, larilah ke arah sumber mata air ini supaya mengirami kalian. Ini merupakan sumber mata air kehidupan orang yang akan menyelamatkan kalian semua. Bagaimana aku bisa menyemaikan kabar ini kepada kalian? Dengan trompet apakah aku harus membunyikan pengumuman ini kepada kalian supaya kalian mendengarkan ini? Dan dengan obat apa harus aku sembuhkan kalian supaya kalian membuka telinga untuk mendengarkan seruan ini? Jadi betapa perih rintihan suara beliau dari ungkapan beliau tadi. Bahkan bisa dikatakan bahwa di dalam setiap kata terdapat tersembunyi banyak sekali sisi. Setiap kata terdapat rintihannya banyak, dan di dalam kedalamannya setiap orang bisa memasukinya dengan kapasitasnya masing-masing. Namun orang yang sampai kepada pengetahuan itu dengan segera kemampuannya, dia akan mendapatkan kemajuan di dalam rohani yang luar biasa. Lalu berkenaan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala dan berkenaan dengan nasihat untuk mencintai Allah Ta'ala, beliau alaihissalam bersabda, jika kalian menjadi milik Allah Ta'ala, maka pastilah Allah Ta'ala akan menjadi milik kalian. Meskipun kalian tertidur, Allah Ta'ala akan terjaga bagi kalian. Meskipun kalian sedang tidak menyadari ada musuh, Allah Ta'ala akan mengawasinya dan akan mematahkan rencana makar musuh itu. Kalian tidak menyadari bahwa apa yang Allah Ta'ala miliki. Jika kalian mengetahui, maka tidak akan ada satu hari pun di dalam diri kalian di mana kesedihan menimpa kalian. Itu tidak akan terjadi. Seseorang yang memiliki khazanah yang banyak, apakah dengan hilangnya satu sen uang dia akan bersedih, lalu berteriak, lalu dia mulai binasa? Tidak. Lalu jika kalian mendapatkan informasi mengenai khazanah tersebut, bahwa Allah Ta'ala ini akan menolong ketika kalian membutuhkan sesuatu, maka kenapa kalian akan merasa sendiri di dunia ini? Tuhan merupakan khazanah yang sangat indah. Hargailah itu. Karena Allah Ta'ala merupakan penolong di dalam setiap langkah kalian. Tanpa Allah Ta'ala tidak ada artinya kalian ini. Tidak juga sarana-sarana yang kalian miliki atau upaya yang kalian miliki, yang kalian lakukan. Janganlah kalian taklid buta kepada kaum lain. Mereka telah terjerumus di dalam sarana prasarana, yakni sarana duniawi. Dan sebagaimana ular memakan tanah, seperti halnya anjing memakan bangkai, mereka telah memakan bangkai juga orang itu. Mereka telah terjauh dari Allah Ta'ala. Allah, kita tidak melarang dari menggunakan sarana-sarana duniawi sampai batas tertentu. Silakan digunakan sampai batas tertentu, melainkan aku melarang kalian menjadi hamba dari sarana-prasarana itu, sarana duniawi itu, dan kalian tidak menghiraukan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menyediakan sarana-prasarana itu sebetulnya. Jadi Allah Ta'ala yang menyediakannya. Janganlah kalian terjerumus di dalam, larut di dalamnya. Allah Ta'ala yang menyediakan semua itu. Beliau bersabda, jika kalian memiliki mata, maka kalian akan nampak kepada kalian bahwa Tuhanlah, selebihnya adalah tidak artinya. Inilah jalinan Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan Allah Ta'ala yang kita harus tahu juga, yang beliau harapkan dari para pengikut beliau alaihi salam sendiri, supaya kita mendapatkan sanad yang sama dengan beliau. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa penegakan tauhid dan penegakan Islam yang kedua kalinya di dunia ini telah beliau dapatkan disebabkan karena keberkatan mengikuti Rasulullah SAW dan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Pemandangan kecintaan ini nampak kepada kita di dalam diri beliau alaihissalam. Banyak sekali riwayat mengenai hal tersebut. Ada seorang perawi meriwayatkan suatu ketika beliau pernah berjalan di jalan di Masjid Mubarak. Beliau sambil melantunkan sesuatu, lalu diiringi dengan tetesan air mata yang deras dari mata beliau. Ada sahabat yang bertanya, kesedihan apa yang telah meliputi huzur alaihissalam? Beliau bersabda, aku pernah membaca syair karya Hadrat Hasan radhiyallahu anhu yang beliau tulis ketika Rasulullah SAW wafat. Bunyi syairnya adalah, kunta sawada lin naziri fa'amya alaika naziru man sa'a wa'andaka fa'yumu fa'alaika kuntu hadiru. Yani, wahai Rasul kekasihku, engkau adalah biji mataku yang setelah kekuatan engkau mataku buta. Siapapun yang mati setelah engkau, silakan saja. Yang kutakutkan adalah kematian engkau. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ketika aku membaca syair ini, timbul hasrat di dalam hatiku, seandainya syair ini keluar dari mulutku, betapa indahnya. Jadi, ketika membaca syair tersebut, begitu derasnya air mata mengalir dari mata beliau. Dari itu menggambarkan bagaimana suasana hati beliau, kecintaan beliau kepada Rasulullah. Coba lihat orang-orang yang menentang, yang menuduh Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa beliau alaihi salam katanya bahwa Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya lebih tinggi dari makom Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Sampai di mana kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW? Hadrat Masih Maud Hadrat Mirza Bashir Ahmad menggambarkan kondisi kecintaan Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada Rasulullah SAW. Hadrat, bagaimana orang yang mengalami berbagai macam musibah, kedukaan, dan lontaran kasihan dari para penentang, penderitaan yang dilontarkan oleh para penentang kepada Masihimul Dalaihissalam, tuntutan pengadilan atas tuduhan pembunuhan, bagaimana kematian anak-anak beliau, kerabat, orang-orang beliau cintai. Namun orang-orang yang tinggal dekat dengan beliau tidak pernah melihat kesedihan yang begitu mendalam di dalam diri Hazrat Masihimul Dalaihissalam ketika itu terjadi. Namun ketika dituntut penjaminan kecintaan kepada Rasulullah SAW, air mata beliau begitu deras mengalir dari mata beliau. Bagaimana pemandangan kecintaan beliau kepada hadrat Rasulullah SAW, itu bisa ketahui dari tulisan-tulisan dan sabda-sabda beliau. Penentang Islam suatu ketika melontarkan kasihan, olok-olokan kepada hadrat Rasulullah SAW. Mendengarkan hal tersebut, beliau alaihissalam menjahirkan kondisi suasana hati beliau. Beliau bersabda, hatiku tidak pernah duka yang begitu dalam seperti halnya kedukaan yang telah dilontarkan oleh orang-orang ini yang telah mencaci, mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah mereka, kasihan mereka yang dilontarkan kepada manusia yang terbaik, hadrat Rasulullah SAW, telah membuat hatiku begitu duka yang mendalam. Demi Tuhan, jika seluruh anak-anakku dan seluruh anak keturunanku dan seluruh sahabatku dan seluruh kawan-kawanku dibunuh di hadapan mataku, dan aku sendiri tanganku, kakiku diiris-iris, dan mataku dicungkil dan dilempar keluar, dan aku dimahrumkan dari segala cita-citaku, digagalkan dari cita-citaku, dan kebahagiaanku, ketentramanku dirampas, semua itu tidak akan menyedihkanku dibanding dengan kesedihan yang kudapatkan ketika mendengarkan hadrat Rasulullah SAW dicaci, diolok-olok. Wahai junjungan samawiku, turunkanlah rahmat engkau kepada kami dan berikanlah kami keselamatan dari musibah yang besar ini. Apakah ada orang lain yang dapat menjahirkan gejolak kecintaan yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW? Banyak juga mereka yang mengklaim, mendakwakan bahwa mencintai Rasulullah SAW. Mereka atas nama khatam nubuwat, mereka melakukan fitnah, membunuh orang-orang. Banyak sekali orang seperti itu. Tapi apa yang sudah mereka lakukan untuk itu? Bagaimana mereka telah memperkenalkan makam Rasulullah SAW kepada dunia? Bagaimana mereka menyebarkan Islam ke dunia ini? Dari kata-kata yang beliau alaihissalam ucapkan, itu tidak hanya bualan saja, melainkan orang-orang yang berhubungan dengan beliau pun, bahkan orang zahir Ahmadi sendiri, mereka memberikan kesaksian bahwa kecintaan beliau alaihissalam kepada Rasulullah SAW, suara hati beliau, dan dari setiap amalan beliau, itu terbukti nampak jelas kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ini terbukti di Amritsar, ada satu surat kabar dalam waktu ini, beliau adalah seorang Zahir Ahmadi, dan surat kabar beliau menulis ketika wafat Masihimul Dalaihissalam, kewafatan Masihimul Dalaihissalam, meskipun perbedaan yang begitu banyak, beliau telah membebaskan umat muslim dari perpecahan. Beliau telah menyadarkan umat muslim yang memiliki fitrah yang baik bahwa wujud yang besar telah meninggal dari antara mereka, dan seiringnya itu para penentang Islam pun, bagaimana Hazrat Masihimul Dalaihissalam telah memperlihatkan pembelaan atas Islam kepada para penentang Islam. Bagaimana tulisan-tulisan Masihimul Dalaihissalam telah menyempurnakan. Dan kami terpaksa mengakui. Beliau menulis bahwa di masa yang akan datang, silsilah pembelaan kita terhadap Islam sehebat apapun tidak akan dapat menganggap sebelah mata kepada tulisan-tulisan Nabi Sahih ini, katanya. Karena tanpa pisan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, kita tidak mungkin kita dapat membela Islam. Jadi beliau, semua yang beliau lakukan ini adalah bahwa Islam agama yang terakhir dan agama yang paling sempurna untuk membuktikan itu semua. Dan karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu untuk menyampaikan kepada dunia bahwa demikianlah makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh agama-agama kepada mereka. Beliau telah jelaskan bahwa tidak ada agama yang lebih unggul dari agama Muhammad. Orang yang melontarkan keberatan, silakan baca tulisan-tulisan Masih Maud alaihi salam, renungkan. Karena hanya keberatan-keberatan saja itu merupakan tanda dari kebodohan. Murid beliau yang setia, beliau senantiasa bersabda bahwa semua yang kudapatkan ini merupakan keberkatan dari pengikutan dan kecintaan yang aku berikan kepada Rasulullah SAW. Ketika dalam menyampaikan hal tersebut, beliau SAW pernah bersabda, aku bersumpah atas nama Allah Ta'ala sebagaimana dia telah bersakap-sakap dengan Ibrahim, dengan Ishak, dengan Ismail, dengan Yakub, dengan Yusuf, dan dengan Musa, dengan Masih Ibnu Maryam. Dan setelah itu semua, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau telah, Allah telah bersakap-sakap dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Allah telah menurunkan wahyu yang paling suci kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga lah, Allah telah menganugerahkan percakapan itu kepadaku juga. Namun karunia ini aku dapatkan karena aku mengikuti Rasulullah SAW. Jika aku bukan umat Rasulullah SAW dan aku tidak mengikuti beliau SAW, meskipun amalanku sama besarnya dengan seluruh gunung-gunung di dunia ini, tetap saja aku tidak akan mendapatkan karunia yang besar seperti ini, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Yani bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Mendengarkan hal tersebut, orang-orang yang melontarkan keberatan kepada Masih Maud alaihi salam, mereka yang zalim, jahil, dan tukang fitnah, tidak bisa yang dikatakan lain-lain mengenai mereka. Biarkanlah urusannya dengan Allah Ta'ala. Mereka yang menuduh Masih Maud alaihi salam, mereka yang hadrat Masih Maud alaihi salam, tujuan dari pengutusan beliau di mana untuk menegakkan tauhid dan menjelaskan maqam dan martabat Rasulullah SAW dan membawa dunia di bawah bendera beliau di sana dalam melaksanakan hukukul ibad pun dan kecintaan kepada makhluk Allah Ta'ala, dan tidak hanya menegakkan, beliau pun mengamalkan sendiri sebagaimana di dalam syarat be'at beliau menulis bahwa ada dua syarat di dalam syarat be'at tersebut yang secara langsung berhubungan dengan kecintaan kepada umat manusia. Di dalam nomor 4, syarat nomor 4 tertulis bahwa berjanji akan mencintai seluruh umat manusia secara umum dan khususnya umat muslim dan tidak akan memberikan kesusahan kepada mereka. Dan baik itu dengan lidah, tidak juga dengan tangan, tidak juga dengan cara apapun akan melukai umat manusia. Lalu syarat yang ke-9, dia berjanji untuk mencintai seluruh umat manusia dan akan sibuk hanya karena Allah Ta'ala untuk itu, dan dia akan memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia dengan segenap kemampuannya. Lalu beliau bersabda, agama itu memiliki dua bagian. Pertama, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sedemikian rupa mencintai umat manusia sehingga musibah mereka dirasakan seperti musibahnya sendiri dan mendoakan mereka. Lalu beliau Al-Islam bersabda, berdasarkan ajaran Islam, agama dan Islam memiliki dua bagian. Yakni bisa kita katakan bahwa ajaran ini mencakup dua tujuan yang besar. Pertama adalah mengenal Allah Ta'ala seperti akhirnya betul-betul nyata dan mencintainya. Dan di dalam cerita akan yang hakiki mendekatkan diri kita kepadanya. Syarat kecintaan itu, syarat kita'at itu adalah kecintaan. Tujuan yang kedua adalah mengkhidmati hambanya, umat manusia maksudnya. Dan dalam mencintai umat manusia, kita membelanjakan segenap kekuatan kita dan segenap kemampuan dan kapasitas kita untuk mencintai umat manusia. Dan dari mulai raja sampai orang yang berpangkat terendah sekalipun, mereka yang melakukan ihsan, membalas mereka dengan rasa syukur dan ihsan kepada mereka. Inilah ajaran dan yang ditampilkan setelah kecintaan kepada Allah Ta'ala lalu kepada makhluknya. Karena kecintaan kepada Allah Ta'ala akan memberikan, menekankan untuk mencintai kepada makhluknya. Bagaimana amalan beliau dalam hal ini? Suri taladan beliau dalam hal ini. Bagaimana beliau mengamalkan hal tersebut? Dalam menjelaskan hal tersebut, beliau alaihissalam pernah bersabda, aku kepada segenap umat muslim, Kristen, Hindu, Arya, aku sampaikan kepada mereka bahwa di dunia ini tidak ada satupun musuhku. Yakni, aku tidak menganggap siapapun sebagai musuh, meskipun kalau orang-orang menentangku. Aku sedemikian rupa mencintai umat manusia sebagaimana orang ibu mencintai anaknya, bahkan lebih lagi dari itu. Aku hanya memusuhi akidah yang batil, yang memusuhi kebenaran. Adalah kewajibanku untuk mencintai umat manusia. Dan kedustaan, syirik, kezaliman, dan setiap amalan yang buruk dan ketidakadilan dan adalah prinsipku untuk menghilangkan, meninggalkannya. Lalu beliau bersabda lagi, jelaslah bahwa segala sesuatu mencintai jenisnya sampai-sampai semut pun jika tidak terhalang oleh rasa egoisme, jadi orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala adalah kewajiban bagi orang tersebut. Yani hadis Masih Muhammad Islam adalah kewajibannya untuk yang paling banyak mencintai umat manusia. Jadi aku adalah orang yang paling mencintai umat manusia. Ya, amalan buruk mereka dan segala macam kezaliman mereka, kefasikan, pembangkangan itu adalah musuhku. Aku tidak memusuhi zat manusia. Untuk itu khazanah yang telah aku dapatkan yang merupakan kunci dari seluruh nikmat surga dan gejolak kecintaan aku persembahkan bagi seluruh manusia. Dan hal ini, harta yang aku telah aku dapatkan, hakikatnya permata, emas, perak, bukanlah sesuatu yang tidak ada artinya. Ini bisa mudah dengan didapatkan. Seluruh dinar, dirham, perhiasan, mata uang kerajaan, raja yang mana? Yani, aku memiliki kesaksian sama yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allah Ta'ala mendukungku, memberikan kesaksian kepadaku. Beliau bersabda, diberitahukan kepadaku bahwa di antara agama-agama, agama Islamlah yang paling benar. Difirmankan kepadaku bahwa di antara hidayah-hidayah, hanya Quranlah hidayah yang sampai pada kesahihan yang sempurna dan suci dari sentuhan campuran manusia. Yang paling sempurna di antara seluruh rasul dan ajaran yang paling sempurna dan dengan perantaraan kehidupan telah memberikan kesempurnaan yang paling sempurna hanya Rasulullah Sayyidina Maulana Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Dan dengan perantaraan wahyu suci Allah Ta'ala, aku dikabarkan bahwa aku merupakan Masih Maud dan Al-Imam Mahdi, dan aku merupakan hakim bagi pertentangan intern maupun ekstern. Nama yang diberikan kepada aku dari dengan kedua nama itu, dua nama itu telah dianugerahkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan dalam ketika bercakap-cakap Allah Ta'ala pun memberikan nama itu kepadaku. Dan zaman ini menuntut supaya nama ini adalah yang menjadi namaku. Janji ini beliau tidak hanya tulis begitu saja atau tidak hanya bualan saja bahwa beliau mencintai umat manusia, yang paling mencintai umat manusia. Dalam suri teladan beliau pun nampak kepada kita semua bagaimana beliau mencintai. Di satu sisi beliau mendakwakan sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, dan untuk mendukung pendakwaan tersebut, ketika Allah Ta'ala menzahirkan tanda-tanda untuk itu, ada juga tanda-tanda yang dalam corak musibah bencana bagi orang-orang. Lalu beliau gelisah melihat hal itu. Bagaimana Maulid Abdul Karim Syahid yang pernah tinggal di dekat rumah Hadrat Masih Maud alaihi salam, beliau meriwayatkan ketika menyebarnya wabah penyakit taun, dalam satu hari banyak sekali orang yang menjadi sasaran kematian. Dalam sehari saja Maulid Abdul Karim Syahid menuturkan kesaksiannya bahwa saya mendengarkan bagaimana Masih Maud alaihi salam tengah berdoa, katanya, yang mendengarnya saya merasa takjub dan heran sekali dibuatnya. Maulid Syahid menuturkan bahwa kata-kata yang beliau ucapkan, suara yang keluar dari Hadrat Masih Maud alaihi salam begitu sakit, perih, merintih, sehingga manusia pun terheran-heran dibuatnya. Bagaimana beliau di hadapan singgasana ilahi merintih menangis, sedemikian rupa menangis sehingga suara yang keluar dari beliau seperti halnya seorang wanita yang tengah melahirkan anaknya, sakit karena melahirkan. Begitulah beliau. Bagaimana beliau berdoa meminta keselamatan bagi orang-orang karena azab taun, wahai Tuhan, jika orang-orang ini binasa karena azab engkau, maka siapa lagi yang akan beribadah kepada engkau? Silakan renungkan bahwa sesuai dengan nubuatan, bahwa ini telah ditetapkan, ini akan turun, azab ini akan turun kepada para penentang. Namun di sisi lain beliau berdoa supaya azab ini terhindarkan. Malahan jika azab ini tidak jadi, mereka orang-orang penentang itu akan mengolok-olok Masih Maud alaihi salam dan akan diragukan kebenaran nubuatan tersebut. Namun demi kecintaan kepada umat manusia, beliau alaihi salam tidak memperdulikan itu. Beliau tetap mendoakan, ya Allah, supaya selamatkanlah umat manusia ini dari azab, dan untuk keimanan dan keselamatan mereka perlihatkanlah cara lain supaya mereka beriman kepada engkau. Para penentang Masih Maud alaihi salam pun tidak bisa mengatakan bahwa Masih Maud alaihi salam tidak menampilkan kecintaan tersebut. Banyak sekali riwayat yang menampilkan hal seperti di dalam kehidupan beliau alaihi salam. Contohnya ketika pembangunan Minaratul Masih dilakukan, orang-orang Hindu tetangga Masih Maud alaihi salam heboh dengan adanya menara, katanya tidak ada pardah lagi ke rumah-rumah kami, katanya. Lalu dari pihak pengadilan datang untuk menyelidiki dari pihak pemerintahan. Lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan detailnya. Beliau membawa menara ini merupakan tanda, lalu dipasang cah pencahayaan untuk mencahayai tetangga sekitar. Tidak betul jika dikatakan tidak ada pardah dengan adanya menara ini. Ini kesan yang betul-betul salah jika dikatakan tidak ada pardah. Ada seorang Hindu saat itu, Lala Burgamal, saat itu yang mengatakan keberatan, masih mau dari Tuhan bersabda, beliau ini tinggal di kalian, tetangga, beliau ada tetangga saya. Saya, beliau sendiri tahu bahwa saya selantiasa memperhatikan, mencintai tetangga sekitar saya. Lala Buddha Mal ada di dekat Tuhan, silakan tanya kepada beliau, apakah pernah jika ada kesempatan ketika beliau memerlukan pertolongan saya lantas saya tidak menolong beliau, silakan tanya kepada beliau. Ataupun manfaat yang ada peluang untuk memberikan manfaat dari diriku untuk diberikan kepada beliau, apakah aku pernah hindarkan manfaat tersebut, silakan tanya kepada beliau. Tanyakan juga kepada beliau, apakah jika ada kesempatan untuk merugikanku, apakah beliau menghentikan kesempatan tersebut? Beliau senantiasa berupaya untuk merugikanku. Namun selain aku senantiasa memperhatikan, mencintai beliau. Lalu beliau menzahirkan penyesalan dan merasa malu akhirnya. Jadi inilah hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana suri teladan beliau kepada orang yang senantiasa berusaha untuk merugikan beliau pun, beliau malah membalas dengan kecintaan atau kecintaan kepada umat manusia. Melalui Husain Batalawi Said yang sangat menentang beliau alaihissalam, memfatwakan kafir kepada beliau alaihissalam, mengatakan dajjal, nauzubillah, memprovokasi seluruh negeri untuk menentang Nabi Muhammad alaihissalam, Husain Batalawi ini. Namun ketika pengacara Nabi Muhammad alaihissalam di pengadilan, pengacara beliau alaihissalam berusaha untuk menyudutkan beliau, menyudutkan kerabat Maulwi Husain Batawi, Nabi Muhammad SAW malah menghentikan pengacara beliau untuk menyudutkan dengan melontarkan pertanyaan yang menyudutkan. Sehingga pengacara tersebut yang merupakan orang Gair Ahmadi mengatakan, berkesan aneh katanya Liza Gulam Ahmad ini, di satu sisi para penentang berusaha untuk menghancurkan kehormatan beliau, bahkan mengancam nyawa beliau. Namun ketika ada peluang untuk menyebutkan musuh beliau, namun Liza Gulam Ahmad ini katanya malah melarang saya dengan mengatakan jangan melontarkan pertanyaan yang menyebutkan pihak kedua, yakni berkenaan dengan Husain Batalawi. Harus masih mau dari sana bertabda. Kata tahu ada dan pada orangnya, orangnya hukit tabah. Walaysa fuadi wadadi yukasiri. Yani engkau telah memotong pohon kecintaan ini dengan tangan engkau yang telah kami tanamkan di dalam diri kami ketika kami masih muda. Namun dalam cara apapun, dalam perkara kecintaan, aku tidak akan menguranginya sedikitpun. Bagaimanapun, ini merupakan misal bahwa bagaimana untuk membinasakan misi beliau, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh para ulama, banyak sekali mereka yang mengatasnamakan ulama dalam menentang beliau alaihissalam, memfatwakan kafir kepada beliau, dan sampai saat ini beliau melakukan itu. Sebagai dampaknya di negeri-negeri muslim yang lain pun di dunia ini, mereka mulai menentang jemaat Ahmadiyah. Ini bagaimana taklim ajaran beliau alaihissalam berdampak kepada kita, sehingga ketika kita dari itu kita bisa belajar, ketika kita menjawab keberatan dari para penentang, jangan sampai kita menghilangkan akhlak, keindahan akhlak. Semoga orang-orang bisa memahami bahwa di zaman ini Hadrat Mirza Ghulam Ahmad lah yang merupakan Imam Mahdi dan Masih Model Islam di zaman ini. Dan penyebaran Islam dan penegakan Tauhid dan pemerintahan Rasulullah SAW yang hakiki yang akan tegak di dalam hati orang-orang, bukan di bumi, melainkan di hati. Itu akan dilakukan dengan perantaraan Masih Model Islam dan dengan perantaraan jemaat beliau lah, bukan dengan pedang, dengan senjata atau dengan terorisme, bunuh diri dan sebagainya, dengan membunuh orang-orang tidak berdosa di Eropa, kejadian-kejadian yang terjadi mereka lakukan atas nama Islam, badan-badan organisasi-organisasi Islam yang radikalisme, atau di London ada dua hari yang lalu telah di pembunuhan kepada orang-orang tidak berdosa, menabrakkan mobil ke trotoar, lalu membunuh polisi. Ini terjadi karena mereka yang mengatasnamakan ulama telah menyusupi, telah telinga-telinga umatnya dengan ajaran-ajaran yang keliru, alih-alih mengajarkan mereka dengan penuh kecintaan dan hidayah yang benar kepada mereka, malah memprovokasi hal yang tidak baik. Ini merupakan tugas kita para Ahmadi, seperti yang selalu saya katakan sebelumnya dan selalu saya katakan dalam hal ini, bahwa supaya kita mempertembahkan ajaran Islam yang indah kepada dunia, berkenaan dengan jemaat Ahmad, penentangan kepada jemaat Ahmadiyah, penentangan ini tidak akan pernah bisa menghancurkan jemaat Ahmadiyah. Allah Ta'ala telah mengutus Masih Maud alaihi salam untuk memberikan kesuksesan kepada Masih Maud alaihi salam, dan Islam akan menyebar dengan perantaraan beliau alaihi salam. Kita harus menyebarkan Islam ini, gerakan-gerakan pembunuhan, pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa. Kita harus menentang perbuatan buruk itu, dan kita harus menyuarakan penentangan terhadap hal tersebut. Ini merupakan tugas kita semua para Ahmadi. Hadrat Azad Masih Maud alaihi salam bersabda, wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah dengan baik. Ini merupakan pembuatan Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, bahwa dia akan menyebarkan jemaat ini di seluruh dunia, dan dengan dalil-dalil akan memberikan kemenangan kepada jemaat Ahmadiyah. Akan tiba saatnya, bahkan sudah dekat saatnya, bahwa di dunia ini hanya tinggal satu agama yang akan diingat dengan penuh kehormatan. Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan yang luar biasa kepada jemaat ini. Penentang yang berupaya untuk menghancurkan jemaat ini, mereka akan digagalkan. Kemenangan ini akan selalu sampai-sampai tiba hari kiamat. Mereka yang mengolok-olok ku tidak ada artinya, karena tidak ada satupun nabi yang tidak diolok-olok. Adalah mesti Masih Maud alaihi salam yang datang pun akan diolok-olok, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi dari ini merupakan tanda dari Allah Ta'ala bahwa tiap nabi akan diolok-olok. Namun orang yang di hadapan seluruh umat manusia turun dari langit disertai oleh para malaikat, siapa yang akan diolok? Bagaimana bisa diolok-olok? Dari ini bisa diketahui bahwa turunnya Masih Maud alaihi salam dari langit ini merupakan pemikiran yang keliru. Ingatlah, tidak ada orang yang akan turun dari langit. Penentang yang saat ini hidup, sampai mereka mati pun, mereka tidak akan pernah melihat Nabi Isa turun dari langit. Lalu keturunan mereka pun yang masih hidup nantinya, tidak akan pernah di antara mereka yang melihat Nabi Isa turun dari langit. Lalu keturunan di atas keturunan mereka pun yang masih hidup nantinya, tidak akan pernah melihat Nabi Isa turun dari langit. Baru Allah Ta'ala akan memberi menyadarkan mereka masa salib telah berakhir dan dunia masuk kepada syarat baru. Namun Nabi Isa putra Maryam tidak akan pernah turun dari langit. Baru orang-orang akan bosan dengan akidah tersebut. Baru abad yang ketiga yang belum sempurna pada saat ini, orang yang menunggu Nabi Isa, apakah itu Kristen maupun Muslim, mereka akan meninggalkan ajaran tersebut, akidah tersebut, sehingga akan tinggal satu agama di dunia ini. Aku datang untuk menyemaikan benih, untuk benih itu telah ditanam olehku, itu akan tumbuh berkembang, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Semoga Allah Ta'ala, dengan karunia Allah Ta'ala, benih yang disemaikan oleh Al-Mahdi ini tengah berkembang, tumbuh. Jika kita ingin menjadi rantingnya, dahannya, adalah tugas kita. Sebagaimana terbukti dari tulisan dan amalan Hadrat Masih Maud alaihi salam, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan beliau kepada umat manusia, kita harus jadikan hal itu nampak dari amalan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.